warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja, tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj haroki. Betul ya? Betul enggak? Nah, insyaallah kita akan sekedar menukil dan menterjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatu Haroki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala. Ini sekedar ringkasan dari, ya, kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, ya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, ya. Namun beliau betul-betul, ya, spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi, ya, gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya. Sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau menimba ilmu dari beliau hafizallahu taala. Langsung saja kita, sekali lagi ini hanya sekedar ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj haroki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih haroki itu, ya? Apa definisi haroki itu? Kata beliau, al-harokiyun al-islamiyun hum qawmun ya'maluna lil-islam fima yadhar wa yarawna anal fiqha fid din ghairu kafin lil qiyam bidzalik. Kelompok haroka yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan dohirnya, ya, batinnya wallahu taala alam, dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok haroka adalah kelompok yang bergerak, ya, untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu enggak cukup ya, untuk memperjuangkan al-Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tandimin da'awiyin. Sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok, organisasi, ya, atau apapun namanya, ya. Yu'mar wa fihi wa yunha, ya, diperintah dan dilarang. Wa yasma' wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin, jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun. Kebanyakan akan ada bai'at, ya, sumpah setia. Itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanun muslimun. Meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membaiat tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harakiyin. Dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok harakah. It su'u dhanni bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annahu la yuharrik. Intinya tadi, kelompok harakah, haraki, ya, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan, ya, khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok haraki. Masya Allah. Kayak di resto. Jazakallah. Ya, saya ulang lagi. Dinamakan kelompok itu kelompok haraka, atau orangnya dikatakan haraki, yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka lebih banyak melakukan aksi ini aksi itu daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, enggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok haraka. Kalau kelompok, ya, al-firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ro'a annal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, wal bahtu anhu jihad, mencari ilmu agama termasuk jihad, ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada 4. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok haraka yang menganggap belajar ilmu agama, ya, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Hah? Ciri harokah apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas, mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka apa? Menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau thalabul ilmi tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan la yakumuddin illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Al-ilmu wal bayan wa saifu wa sinan. Yang pertama dengan ilmu, Islam akan tegak. Ya. Karena bagaimana mungkin antum bisa menegakkan agama Allah tanpa ilmu? Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya ya kelompok teroris diantaranya. Ya kelompok harokah itu secara global ya arahnya kepada dua. Ya, ada dua arah kelompok harokah. Ada yang ke arah jihad dalam arti perang, ya seperti kelompok teroris. Yang kedua arahnya ke parlemen, politik. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, ya. Ada dua kubu. Arah jihad militer, ya. Ini dipelopori oleh diantaranya oleh Said Qutb. Insyaallah pada pembahasan terorisme akan kita bahas. Yang politik ini dipegang oleh ketuanya sendiri Hasan Al-Banna. Ya, arahnya ke sana. Ya, secara umum demikian. Ya. Dan mereka sekali lagi menganggap ilmu agama, tentunya ilmu agama di sini, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Itu mereka apa berpaling. Ini ciri khusus dari kelompok harokah. Ngaji cuma ya sekedarnya. Ya. Mereka juga datang ke majelis ilmu, mereka juga membaca buku cuma ya tadi. Ya punya keyakinan itu tidak bisa menggerakkan ilmu agama. Ya sekedarnya saja belajar. Ya. Namun secara umum mereka menganggap at-tafaqquh fid din, belajar ilmu agama tidak cukup untuk membangkitkan kejayaan umat. Padahal Allah sendiri telah berfirman, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang apa? Diberi ilmu. Umat akan diangkat derajatnya dengan apa? Ilmu agama. Itu janji Allah. Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, kalau tadi surat Al-Mujadilah, kemudian surat Al-An'am, Allah mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ahibil ilmi, dengan ilmu. Kata Allah, kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri harokiah adalah tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Kata beliau, wa minal gharib annal manhajal haraki la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasi dinillah. Bahwasanya manhaj haraki itu tidak mementingkan pembahasan masalah at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan di antara mereka, ya, di antara kelompok haraki ini banyak ya, bukan satu kelompok. Ada ikhwan muslimin, ada kelompok ya Hizbut Tahrir, ada kelompok namanya Sururi ya. Mungkin sering ya. Ada orang-orang yang menyebut istilah Sururi, betul enggak? Hah? Betul enggak antum Sururi? Ya. Kadang perlu kita tanya kalau ada ya kata-kata itu ya antum Sururi ya. Ya antum tanya apa itu Sururi ya. Mungkin hanya dia mengatakan ya pokoknya Sururi. Nah. Jadi perlu kita pahami di sini. Memang ada kelompok Sururi, enggak menafikan ya. Kelompok Sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Beliau atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke ya, Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim. Dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwan muslimin. Ya. Talbisul haq bil batil. Cuma ya salafinya hanya apa? Kedok saja. Ya. Namun isinya sebetulnya ya kelompok ikhwan muslimin. Ya. Jadi terkadang casingnya casing apa? Ya, dakwah salafiyah. Ya, manhajnya, casingnya apa seperti itu. Cuma kalau dibuka, yaitu ya, kelompok akidah ikhwan al-muslimin. Di antara keyakinan kelompok Sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, ya, kitab-kitab akidah salaf seperti usul sunnah Imam Ahmad, akidah salaf ashabul hadis, ya, dan yang lainnya itu sama dengan tadi, ya, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, ya. Ini salah satu, ya, sekali lagi keyakinan kelompok harokiah, kelompok pergerakan. Harokiah itu kalau secara bahasa artinya apa? Pergerakan, ya. Itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti ya nanti akan ada poin yang berikutnya, melengserkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harokah. Namun ciri yang kedua tadi tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Surah Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat, ya. Apa yang bisa? Mereka banyak ya, di antara mereka di Indonesia juga sama. Mereka apa? Lewat kitab-kitab sejarah, ya. Pembahasan masalah apa? Perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati, Sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita 5 sesi ya, 5 kajian ya, 2 hari ini itu aja apa? Saling keterkaitan. Ya, namun tidak masalah insya Allah, namanya ilmu bermanfaat insya Allah. Betul enggak? Ya. Meskipun diulang-ulang insya Allah enggak bosan kan? Ya. Jadi ciri harokah tadi enggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya. Mereka mengajarkan kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Ya, untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat, untuk menggerakkan umat. Ya. Namun yang sangat disayangkan, sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan tidak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah. Bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Ya, di sini kita katakan ini adalah kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun ada apa? Kebatilannya. Ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa? Dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa kitab? Akidah bisa lewat apa? Sirah Nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harakah. Sekarang ini sudah malas dakwah kita ini ilham rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya ya, antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dibahas masalah wudu, ya, lu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok harakah ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi, kalau antum lihat bisa dikatakan tidak pernah kelompok harakah membahas kitab Ushulussunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu enggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa. Ya. Pembahasan-pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, membahas masalah apa? Itu. Ya. Dan ini sekarang ini sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Makanya ada pembahasan masalah apa krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok harakah ciri khasnya di antaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, ya. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya sumbum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat, ya. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah, ya. Itu yang mereka apa lakukan, tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah, padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wasanibu at-tahut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya mereka anibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-tahut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi, para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun? Ya qaumi budullah wa yaqumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid, 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah. Aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, ilmu tadi. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kata Allah wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwanya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad, dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, kalau enggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, dakwah salafiyah al-sunnah wal jamaah memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok haroka, kata beliau, walam yaktafu bihada bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Menyudutkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah saya. Maka ketika mereka sudah gak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah, ulama ini menggembosi jihad, menggembosi dakwah mereka, Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang ya, warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi, ya, bukan ilmu kalam, ya, bukan ilmu filsafat, ya. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ya, ucapan-ucapannya, ya tadi, nyata falsafun, pinter bersilat lidah, ya, seperti filsafat, ya. Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa? Akidah. Kita katakan ini, ya, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan ahli sunnah. Ya, namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, ya, karena apa? Belajar filsafat, ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos enggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Ya, yang penting apa? Retorikanya indah. Ya, seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, mencela ulama, ya, ini ancamannya berat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadisul wali itu? Hah? Mau jadi wali Allah enggak? Nah, ada yang tahu? Bismillah. Ya, husnudzan. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku kata Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama awliya Allah fal adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku enggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun enggak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku di antara wali Allah para apa? Ulama, yang mereka kata Allah innama yakhshallahu min ibadihi ahli ulama. Namun sekali lagi, ulama di sini ulama warasatul anbiya, mewarisi ilmunya nabi, mewarisi dakwanya nabi. Apa dakwanya nabi yang utama? At-tauhid. Ya. Kalau ada ulama yang enggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahihah, maka dia bukan warasatul al-anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini, ya. Namun kelompok harakah demikian mencaci maki para ulama, ya, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi oleh, ditipu oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, ya, maka kelompok harakah tidak laku. Karena apa? Kelompok harakah takut dibongkar kedok mereka oleh para apa? Ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa, ya. Seorang ulama, ya, yang bernama Ibnu Asakir Ad-Dimasyqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmuma." Dagingnya para ulama itu beracun, ya. "Wa adatullah fi muntaqisiha ma'luma." Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya, cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan apa? Mendapatkan siksa fi dunia au fil akhir, atau kedua-duanya, kalau orang itu enggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok alil bidah, ya. Secara umum kelompok alil bidah, diantaranya kelompok harakah, itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Ahlussunnah wa Tiqaduddin mengatakan, "Alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil asar." tanda ahli bid'ah itu mencaci maki ahli asar. Ya, ahli sunnah di antaranya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahli bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kelompok kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun, ya. Maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian mendapatkan, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki, ya, dikatakan antek-antek pemerintah. Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh murjiah dan lain sebagainya. Ini karena diantaranya ulama tersebut, ya, membongkar kedok-kedok kelompok harokat tersebut, ya. Dan yang kita sayangkan juga, ya, sebagian diantara kita, ya, ada yang juga ikut mencaci maki para ulama, ya, dengan mengatakan, ya, orang yang mendakwakan tauhid itu seperti khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi, ya. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang pertama kali, ya, mendakwakan tauhid di tengah umat Islam setelah Rasulullah SAW, para ulama. Kalau dituduh yang mendakwakan tauhid itu khawarij, berarti menuduh para ulama apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang, ya, muncul di tengah-tengah kita berkelakuan seperti orang-orang harokah. Padahal sekali lagi kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama, mendekat kepada ulama, sekali lagi, yang merupakan warasatul al-anbiya, ya. Di antara cirinya tadi mendakwakan at-tauhid, ya, mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Kata para ulama, rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya itu bentuk, ya, menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah yang ada. Contoh, dahulu di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayat mengatakan ada 24 ribu kelompok khawarij teroris yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 6 ribu, namun ada yang mengatakan 24 ribu. Ya. Pada waktu itu, diutuslah seorang sahabat Rasul yang merupakan ulama tafsir dari kalangan sahabat. Yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Untuk apa? Menasihati kelompok yang mau memberontak atas kelompok khawarij. Alhamdulillah, ya, dengan seizin dari Allah, 20 ribu, ya, dari kelompok khawarij bertobat. Bifadlillah, kemudian bifadli Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini namanya apa? Kalau orang itu kembali kepada para ulama yang warasatul anbiya, dia akan apa? Selamat dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah asyubuhat. Demikian pula kisah-kisah banyak yang lainnya. Tobatnya kelompok-kelompok khawarij di antaranya di tangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara ciri kelompok, ya, al-harokiyin, kata Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani, yaitu mereka suka untuk belajar fikih waqi', ya. Fikih waqi' itu kalau istilah kita fikih koran, ya. Fikih realita, ya. Mereka fikih, ya, al-fikil akbar. Apa itu fikil akbar? Ada yang tahu? Apa nama lain al-fikil akbar? Hah? Ada yang tahu? Tawaduk lagi. Al-fikil akbar, akidah. Fikih ada dua. Fikih al-asghar, ya, dan fikih al-akbar. Imam Abu Hanifah punya fikih, punya kitab akidah judulnya al-fikil akbar. Ya. Yaitu yang dimaksud adalah apa? Al-aqidah. Ada istilah al-fikr asghar, ini bukan meremehkan, ya, namun untuk apa? Sekedar, ya, membagi saja, ya, ada fikih, fikih agama, fikih akbar itu akidah, seperti ulama membagi, ada, ya, ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, landasan agama, ada yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini pembagian yang tidak mengapa selama tidak ada unsur meremehkan, ya. Sekedar pembagian saja seperti ada syirik akbar, ada syirik apa? Al-Asghar. Bukan untuk meremehkan yang asghar, tidak. Namun sekedar pembagian saja. Di sini juga sama, al-fiqh ada dua, al-fiqhul akbar wa al-fiqhul al-asghar. Kelompok Haroka punya fikih lain yang tidak pernah dipahami, diketahui oleh para ulama. Yaitu namanya fikul waqi'. Fikih waqi' itu memahami realita kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka kalau untuk membaca tadi kitab-kitab akidah malas, enggak menggerakkan umat, ya. Itu sudah kadaluarsa. Apa yang mereka baca? Koran, berita. Ya, karena apa? Tahu ini apa? Rencana jahatnya orang Yahudi lewat koran. Ya. Padahal tanpa mereka sadari mereka sudah apa? Terkena racunnya orang Yahudi. Ya. Karena berita-berita itu siapa yang punya? Siapa yang megang? Kebanyakan orang Yahudi atau antek-anteknya apa? Yahudi. Ya. Mereka ingin untuk memahami makar-makar orang Yahudi, namun mereka termakan oleh apa? Racunnya Yahudi. Ya. Ini yang mereka apa? Ada-adakan. Ya, fikul waqi. Dan ini juga apa? Sudah menular kepada sebagian dai-dai kita, ya. Ada sebagian dai, ya, yang sukanya apa? Menyuruh santri-santrinya tiap pagi baca Quran, ya. Bukan baca apa? Al-Qur'an, ya. Untuk apa tadi? Memahami realita apa kebijakan pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari, dibahas bahan perkuliahan, ya. Dibuat bahan pembincangan setiap harinya. Ini ada, ya. Namanya fikih apa? Waqi', ya. Ini sekali lagi adalah ciri khas kelompok Harokah. Ceramahnya demikian, ya. Ceramahnya bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Tadi malam saya mendengarkan berita, saya baca koran dan sebagainya, ya. Itu bahan pembicaraannya. Berkata fulan Mikhail siapa namanya, ya, itu yang dibahas, ya. Bukan berkata Abu Bakar Siddiq, bukan berkata Abdullah Mubarak, enggak, ya. Pembahasannya apa? Ucapan orang-orang kafir dan sebagainya. Itu jadi kelompok apa? Haroka. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, ciri mereka yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Sudah habis waktunya, belum? Sekarang yang berapa? Jam 6. Cepat sekali. Enggak bisa di ya, yang berikutnya dari fikil waqi, kemudian mereka yang suka, ya, hobinya jadi peramal politik. Ciri mereka apa? Suka meramal politik. Jadi peramal politik. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fasaghlu syabab khosotan bihi. Tadi sudah disampaikan, mereka kelompok Haroka ini suka menyibukkan para pemuda membahas fikil waqi', fikih apa tadi? Koran, fikih koran, ya. Hatta azafa katsirun minhum an tafaqqu fid din, sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi mau belajar agama, ya. Tidak mau belajar kitab-kitab para ulama. Wa saqulat alaihim mu'natuhu, ya. Wastahalat anfusum mutaradatul jaraid wal majalat wal idaat. Sehingga mereka sudah kecanduan membaca koran-koran majalah umum, maksudnya koran-koran majalah umum, beda dengan majalah-majalah dakwah salafiyah, bedakan. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisahati, ya. Setelah dari fikil waqi' tadi, fikil koran, mereka apa, menambah fikih yang baru, yaitu apa? Ilmu tawakkuat wa huwa rajmil ghaib, ramalan. Ya, ramalan apa? Politik. Ini yang kita dengar ya akhir-akhir ini. Tahun 2018 Indonesia termasuk negara yang tidak aman ditempati. Tahu dari mana ente? Ya ini adalah apa? Ini diucapkan tahun-tahun sebelumnya. Anda saja enggak tahu besok masih hidup atau sudah mati. Ya, apa yang Anda lakukan besok Anda enggak tahu kok meramal apa? Nah, nasib bangsa Indonesia. Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Ya. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendengar dulu tahun 2012 akan ada apa? Kiamat, ya. Kalau orang kafir memang seperti itulah, ya. Namun idai-idai, ya, diantara idai-idai harokah mengatakan juga tahun 2050 umat Islam akan apa? Habis. Artinya 1500 tahun umur umat Islam tanpa dalil dan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kalau umat Islam hanya umurnya 1500 tahun, sekarang sudah 1400. Hah? 40 tinggal berapa tahun lagi? Ya? 60 tahun, ya. Ini ramalan. Sekali lagi jangan dipercaya. Rasul mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebab Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini, itu di antaranya membantah seorang doktor akidah dari Ummul Qura Mekah yang dia meramal jatuhnya Yahudi di Palestina atau bangsa kalau dikenal dengan Israel, cuma kita enggak setuju dengan penamaan itu, cuma yang masyhur itu kan ya. Ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani ini menulis buku ini untuk membantah doktor tadi yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Paham ya? Sekarang tahun berapa? Ya. Seandainya pun betul, itu juga enggak betul. Karena apa? Meramal, ya. Seandainya pun betul, itu juga dalam Islam tidak betul. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Ini masalah ilmu ghaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang disayangkan ada dai yang mengatasnamakan salafi ikut-ikut lata meramal juga, ya. Ada kapan lalu yang dia istilahkan dengan hoak, ya. Itu nanti akan jadi mualaf, nanti akan jadi RI 1. Dari mana dia tahu? Dia sendiri enggak tahu apakah dia jadi Pak Lurah atau Pak RT, ya kan? Kok sudah meramal apa? Orang lain. Kata Ustaz Yazid kapan lalu di ceramah beliau, ini namanya Ustaz Dukun. Ya. Dikhawatirkan kalau hilang ustaznya jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Yang sekali lagi ada, ya. Ini salah satu ciri kelompok Aroka yang sudah menular lagi di tengah-tengah dai-dai kita. Ini memang fitnah akhir zaman, ya. Rasulullah SAW telah peringatkan kita banyak fitnah akhir zaman, luar biasa dahsyatnya. Maka eku anfusakum, selamatkan diri kalian. Hati-hati, ya. Banyak-banyak belajar akidah, ya. Banyak-banyak menimba ilmu dari yang memang betul-betul akidahnya lurus, manhajnya lurus. Ya, yang betul-betul ala ilmin. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, kalau kita salah pilih ustaz, salah pilih guru agama, sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ilaihi qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dalik. Nah, poin berikutnya yang keberapa? Ciri kelompok harokah yaitu mencaci maki dan ya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, wa ammal harakatu fa inna tubasirum bi taktitatil hukam wa uyubil andima. Kelompok harokat itu cirinya suka ya tadi memata-matai kebijakan pemimpin kaum muslimin ya, dan suka ngobrol aib-aib pemimpin kaum muslimin. Yang kita maksud pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Alhamdulillah negara kita dipimpin oleh pemimpin apa? Muslim. Ya. Tadi mereka dari fikih Quran tadi, ya, membaca apa kebijakan pemerintah hari ini. Mereka komentari. Ya. Mereka apa? Kupas tuntas. Ya. Padahal mereka jahil terhadap fakih. Ya. Nah, ini kebiasaan mereka. Kemudian apa tadi? Ya, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya. Insyaallah pembahasan akidah Ahlussunnah dalam pemimpin kaum muslimin pada esok insyaallah ya, pagi hari insyaallah taala. Ya, istilahnya tunggu tanggal mainnya ya. Nah, itu yang sangat amat membedakan kita dengan kelompok-kelompok al-bid'ain. Masalah akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok harokah ringan lisan mereka untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, padahal para sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, para pembesar sahabat Rasul, ya, mereka mengatakan, mewasiatkan kepada kami, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ya. Ini akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Beda dengan akidahnya, propagandanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Siapa Abdullah bin Sabah Yahudi itu? Ya. Hah? Siapa? Kenal gak? Jauh dibilang jangan kenal-kenalan. Ya. Provokator di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Yang dia menggerakkan umat untuk mendemo dan mengkudeta sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun Abdullah bin Sabah wasiatnya ibda'u bitta'ni fi umara'ikum. Ketika dia memprovokasi massa untuk menggulingkan mengkudeta Utsman bin Affan, dia mengatakan mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Kalau sahabat Rasul dahulu mewasiati apa? Jangan mencaci maki pemimpin. Kalau Abdullah bin Sabah al-Yahudi, mulailah mencaci maki pemimpin kalian. Silakan antum pilih, ikut para sahabat atau ikut Abdullah bin Sabah Yahudi. Ikut mana? Hah? Ini sekali lagi ciri kelompok harokah mencaci maki. Itu dari mereka sangat mudah. Entah di mimbar bebas mereka mencaci maki, mengkritik pemimpin, atau di jalan-jalan, atau lewat medsos sekarang ini luar biasa perbincangan tiap hari begitu, ya. Bahkan di kelas, ya, di ponpes juga terkadang seperti itu, dicekoki rakyat dengan apa? Kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan intinya apa? Nanti ingin untuk menggulingkan pemimpin kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa tufatti ayunahum ala fikin hum fi amayatin anu ala wa fikul waqi ha ulai humul harakiyun. Mereka lah kelompok harakiyun, ya, aina ma itajat, di manapun mereka berada, fahum idan yataharrakuna bismil islam li isqati urushil umara wassalatin. Ya, mereka kelompok haraka yataharrakun, ya, bergerak dengan label Islam, ya, untuk menggulingkan singgasana pemimpin kaum muslimin alladzina yarawna ghairu adilin, yang mereka anggap tidak adil. Dan ini warisannya kaum Khawarij. Jangankan pemimpin yang sekarang, Rasulullah SAW dituduh tidak apa? Dituduh tidak adil oleh seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, waihak, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam adil. Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku enggak berlaku adil? Rasul saja diprotes oleh mereka. Ya, apalagi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahum fi dawairihim alil Islam yataharakun. Secara casingnya mereka bergerak untuk berjuang untuk Islam. Wa fi bawatinihim ala sultati yataharakun. Namun pada batin mereka itu kepanasan, ya, ingin untuk apa? Menggulingkan pemimpin kaum muslimin, ya. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok apa? Haraki. Ada berapa, Idan? Coba sebutkan. Yang pertama apa tadi? Malas belajar ilmu agama, terutama masalah akidah, ya. Yang kedua, ya, tidak memberatkan dakwah kepada tauhid. Yang ketiga, mencela para ulama ahli sunnah. Yang keempat, iya, suka dengan fikih wakil. Apa fikih wakil itu? Ya, fikih koran lah istilahnya begitu. Yang kelima, iya, jadi peramal, suka meramal politik. Yang keenam, mencaci maki dan menggulingkan, berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok harakah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut dan dari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Wallahu taala alam. Ya, ada 15 menit kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita tutup sekarang. Tidak ada. Iya, silakan. Kalau misalnya ada teman-teman kita juga takut itu bikin program-program Ustaz, apa yang termasuk masyarakat Ustaz, yang program-program begini, begitu program. Contoh, contohnya apa? Kayak apa Ustaz, ya, gerakan sholat jamaah, sholat apa, berjamaah subuh. Tapi kan cuma subuh doang Ustaz, iya. Kadang kan ada. Itu apakah termasuk ciri-ciri atau? Iya, itu termasuk ciri-ciri mereka yang menggerakkan pertama kali mereka. Iya. Yang termasuk menggerakkan pertama kali di antara kelompok ikhwan muslimin. Iya, antum jangan ikut lata, gerakkan umat untuk sholat berjamaah 5 waktu. Iya, dan untuk ngaji akidah. Nah. Kalau ada orang kelompok haroka mengatakan kalian ini enggak mau bergerak, kita katakan alhamdulillah kita tadi misalnya kita dari hotel ke sini bergerak atau enggak? Iya. Kalian enggak mau ikut aksi, kita alhamdulillah ikut aksi, aksi ngaji ya, ngaji akidah, ngaji iman haji. Nah. Ada yang lain? Ya. Manhaj muwazanah itu seperti apa, Pak? Ya. Apa itu manhaj muwazanah? Manhaj muwazanah itu mengharuskan menyebut kebaikan ahli bid'ah ketika kita mentahzir mereka atau memperingatkan umat dari kesesatan mereka. Ya, contoh tadi, kalau Anda mau mengkritik Hasan Al-Banna atau Said Qutb, Anda harus sebutkan kebaikannya, ya. Betul, dia salah, keliru. Cuma kan dia sholat, dia juga puasa, dia juga haji, dia juga sedekah, dia juga kebaikan demikian. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Muwazanah. Kata ulama al-sunnah, ini manhaj yang bid'ah dalam mentahzir. Ya. Contoh kata para ulama, Allah ketika mentahzir Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apakah Abu Lahab enggak punya kebaikan? Setiap orang, bahkan iblis pun ada kebaikan. Cuma ketika ditahzir, bab mentahzir, enggak perlu pakai apa? Menyebut kebaikan. Bahkan kata sebagian ulama salaf, min ukubati alil bid'ah ala tudkar mahasinuhu. kata sebagian ulama salaf, di antara ya sanksi bagi ahlul bid'ah jangan disebutkan kebaikannya, ya. Untuk apa? Umat lari dari kebid'ahannya, ya. Karena kalau antum sebut kebaikannya, nanti kebaikannya yang diingat, bukan apa? Ya, fulan itu sesat demikian. Cuma dia sholat, puasa, zakat, nanti akhirnya apa? Ketumpuk. Orang lupa dengan kesalahannya. Padahal tujuan kita apa? Agar umat tidak tertipu dengan kesesatannya, ya. Jadi sekali lagi dalam bab mentahdir, ya, sampaikan saja kesalahan-kesalahannya tanpa disebutkan kebaikan-kebaikannya. Karena memang tujuan kita untuk apa? Memperingatkan umat, mewarning umat tentang bahaya kesesatannya tersebut, ya. Nah, yang belakang ya. Apa? Bagaimana kita ketika ada dari salaf yang sudah dan mengajar mendapat fasilitas dan jabatan di tempat itu? Yang pertama, ya kita apa? Nyala ini. Selayaknya untuk ya mengadakan at-tabayyun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Kesalahan pribadi, ya yang pertama kesalahan pribadi, privasi misalnya, itu selayaknya untuk apa? Antum cross check, antum nasihati. Ya. Beda kalau memang kesalahannya itu sudah menyebar. Dia nulis makalah. Ya, antum nasihati secara terbuka, nana masalah. Karena apa? Kesalahannya sudah terbuka. Ya. Namun sebagian orang kita terbalik, ya. Yang dia ya bisalah dikatakan dianggap kesalahan, ya, atau segera tuduhan, kadang langsung apa? Disebarluaskan, ya. Padahal kesalahannya bersifat apa? Privasi, ya. Yang kesalahannya terbuka kok enggak ditabayyun, ya. Ini apa? Memutarbalikkan fakta. Paham ya? Yang kesalahannya bersifat pribadi, privasi, disebarluaskan. Yang kesalahannya terbuka jelas-jelas di hadapan umum, ya, di makal, di medsos, itu enggak boleh dibantah secara apa? Terbuka. Ini keliru. Yang privasi antum tabayyun, ya. Cuma terkadang ada orang-orang kita ini yang memang bermuka dua, ya. Tabayyun dalam artian kalau bagi dirinya harus ditabayyun, bagi orang lain enggak ditabayyun. Seolah-olah apa? Inti tingkatan syariat, ya, ana sudah makrifat, ya. Ana enggak perlu tabayyun, ya. Kalau inti harus tabayyun, kalau tingkatan apa masih? Nah, ini ada orang-orang kita seperti itu. Mau enggak tabayun, ya inti enggak tabayun kok. Ya kan? Sekali lagi, kesalahan yang bersifat privasi, antum tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayun. Nasihati, ya. Secara apa? Pribadi. Ya, adapun yang kesalahan terbuka bisa. Ya, dalam artian dia menulis makalah, ceramah, kesalahannya demikian-demikian, ya. Itu ya sebagaimana para ulama demikian, kalau kesalahannya terbuka meskipun masih dalam kategori ahli sunnah, tidak ada masalah. Eh, ulama dari dulu demikian, saling bantah-membantah meskipun masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Kalau memang kesalahan itu apa? Terbuka. Ini dalam rangka adinu apa? An-nasiha. Ya, terkadang ada tadi dituduh sururi. Ya, padahal apa? Enggak benar. Ya, contoh tadi apa itu manhaj sururi? Apa salah satu kesalahan fatal sururi tadi apa? Hah? Ya, menganggap kitab-kitab akidah apa? Ya, sudah kering, tidak bisa menggerakkan umat untuk tadi menggulingkan pemerintah. Kalau ada misalnya ustaz dituduh sururi, ya, antum jangan langsung apa samikna wasodakna atau atokna, jangan. Ya, antum timbang dulu, betul enggak? Makanya sudah sering kita sampaikan tahziran itu ya harus kita sikapi secara wasat, pertengahan. Jangan berlebihan, jangan juga apa? Meremehkan, jangan pobing. Wah, enggak mau tahzir, ana mau ilmu saja. Emangnya tahzir bukan apa? Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita tahzir. Tahzir dari orang kafir, dari orang al-bid'ah, ya. Para salafus saleh juga demikian. Ya, ada orang-orang yang sok bijak sekarang ini. Wah, suku-suku tahzir, ya, alergi dengan tahzir, bahkan menganggap itu bukan bagian daripada apa? Al ilmu. Ya, dalam ilmu hadis ada ilmu jar wa ta'dil, itu tahzir, ya. Ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mentah al bidah. Kalau antum alergi, ya, perlu diperiksakan, ya. Otak antum, ya. Kalau tidak mau secara mutlak tahzir-tahzir, ini sekali lagi, ya, manhaj dan akidah antum dipertanyakan. Karena apa? Ini bagian daripada ilmu agama. Ya, harus kita bahas sekali lagi, tidak boleh alergi 100%, ya. Namun juga enggak boleh berlebihan 100%, ya. Dalam artian misalnya, ya, dia ini bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena dia masih pakai celana panjang. Ini bukan ciri apa? Pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah, ya. Sekali lagi, oh, kenapa kok dia bukan ahli sunnah? Karena enggak pernah pakai sarung. Ini beda, ya. Kata para ulama, bisa jadi orang itu ahli maksiat namun dia ahli sunnah. Ya. Orang itu bisa jadi ahli taat, ahli ibadah namun dia ahli bidah. Kenapa? Akidahnya tidak di atas akidah ahli sunnah. Ya. Kelompok khawarij, Rasul mengatakan tahkiru, tahkiruna salatakum ma salatihim. Kalian wahai para sahabat, salatnya kalian itu tidak sebanding dengan salatnya kelompok khawarij. Luar biasa salat ibadah mereka, ya. Bahkan Abdul bin Abbas ketika berjumpa dengan mereka di markas mereka, Abdul bin Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat sekelompok orang yang ahli ibadah dibandingkan mereka. Ini para sahabat loh, apalagi dibandingkan dengan dengan kita. Namun mereka apakah ahli sunnah? Ahli bidah, kelompok khawarij, ya. Namun mereka ahli apa? Ahli ibadah. Jadi sekali lagi, kemaksiatan ini bukan apa tolak ukur al-sunnah atau alil bidah. Yang merupakan tolak ukurnya adalah akidah wal manhaj, ya. Bukan kita meremehkan maksiat, na'udzubillah min dalik, ya. Cuma jangan sampai kita apa mentahdir orang, cuma kita keliru apa bahan tahdirannya, ya. Atau mungkin, ya, mungkin itu ustadznya minum dengan tangan kiri. Dari mana anda tahu? Itu live FB minumnya tangan kiri. Ini gagal apa paham, ini gaptek, ya. Ustaznya minum tangan kanan, cuma yang terlihat di kamera depan, ya, live FB itu apa kelihatannya kiri, ya. Jadi sekali lagi kita pertengahan, kalau tahdirannya itu sesuai dengan bukti, dengan ilmu yang benar, betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama dalam mentahdir, ya, maka wajib kita terima. Kalau enggak diterima, ini namanya batal haqqi, menolak kebenaran, ini sombong. Nauzubillah min dalik, ya. Namun jangan berlebihan tadi, bahannya keliru mentahdir. Ya sudah gagal. Paham tadi, minum tangan kiri. Itu pun seandainya benar, itu bukan bahan apa untuk antum menyesatkan sang dai tersebut, ya. Karena sekali lagi, itu bukan apa tolak ukur antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Sering kita sampaikan juga contoh, ya. Bisa jadi dia ahli sunnah meskipun dia cukur jenggot, ya. Ahli maksiat betul dia, ya. Mungkin dia karena kerja di perusahaan, ya, diwajibkan untuk, ya, tadi kita katakan dia dosa, dia maksiat, ya, melanggar sabda Rasul aful liha. Cuma jangan dikeluarkan dia dari ahli sunnah selama memang akidahnya dan manhajnya dia akidah salaf, manhaj apa? As-salaf. Namun sebaliknya, bisa jadi jenggotnya panjang, ya. Namun karena akidahnya akidah khawarij, seperti kelompok-kelompok teroris yang ada, penampilannya, casingnya sunnah, masya Allah. Namun akidahnya akidah khawarij, apalah? Apakah dikatakan di ahli sunnah? Karena tadi casingnya seperti tidak. Jadi sangat bahan tahdirat antum apa harus perhatikan, ya. Dan sekali lagi tadi masalah dia dan sebagainya, cross check dulu, tanya kepada ustadz yang betul-betul, jangan kepada ustadz-ustadz yang memang dia orangnya berlebihan atau yang dia apa meremehkan, yang wasat, ya. Sekali lagi, tuduhan-tuduhan itu harus betul-betul diseleksi lagi, betul enggak? Sekali lagi, pertengahan dalam masalah tahdir-tahdiran. Seperti Ustaz Yazid misalnya, dituduh oleh sebagian orang, ini suruh di Ikhwan Muslim dan sebagainya, padahal beliau mengarang kitab yang di situ membantah kelompok Ikhwanul Muslim. Ya, dai-dai yang menuduh seperti ini dai-dai yang apa? Dusta. Tinggalkan kedustaan apa? Mereka. Ya, jadi sekali lagi ada memang ustaz-ustaz yang masih boleh bersunnah namun berlebihan. Sampai seperti tadi, menuduh Ustaz Yazid, ya, sururi, haroki, ikhwan muslimin dan sebagainya. Padahal bukti di lapangan bila membantah, belum mengarang kitab, ya. Sekali lagi ini tahziran yang enggak laku. Ini tahziran yang apa? Wajib dijauhi. Karena apa? Enggak sesuai dengan fakta yang ada. Ini tahziran yang dusta. Tinggalkan ustaz-ustaz yang suka berdusta mentahzir namun tanpa apa? Bukti yang nyata. Jadi kita pertengahan. Kalau yang buktinya nyata, ilmiah dan sebagainya, maka harus kita terima dengan lapang dada. Wallahu taala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas kebenarannya, Ustaz. Nama saya Abu Abdillah Amin, Ustaz. Saya alhamdulillah sejak 2009 saya diutus oleh Ustaz saya, Ustaz Abu Salat Ramallah. Insyaallah. Saya Ustaz Timur Rahman. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya datang ke sini, Ustaz. Alhamdulillah, teman-teman yang lama tahu saya datang. Saya pertama mengisi kitab Tauhid. Setelah itu Aqidah Wasithiyah. Setelah itu Usul Salasa. Kalau masalah gigi, tadi saya mengisi Fikal Wajiz dengan kitab Riyadus Solihin. Itu terus. Kemudian berkembanglah dakwah ini. Dulu pertama saya datang, ya saya memang tinggal di satu tempat, ya karena istri saya. Nanti kita akan bisa bicara dengan teman-teman. Dan sebenarnya masalah ini, Ustaz, kemarin waktu Ustaz Abdullah Taslim, Hafizullah Ta'ala, kita semua kumpul. Dan teman yang datang ini yang nanya, kumpul juga. Bahkan sudah bicara dengan baik dan ini, tapi ternyata ini belum selesai. Ternyata masih timbul pertanyaan. Dan saya heran, bagaimana ini? Apakah ada apa ini? Kenapa setiap ada ustaz, katanya sudah kita bicara dengan bagus, tapi kenapa setiap ada ustaz lagi ditanyakan? Bukankah saya juga katakan, saya ini sudah proses sudah mau, rumah hampir jadi, sudah hampir mau pindah, tapi mau datang tidak ini. Dan saya tanyakan kepada teman-teman yang katanya diantara ciri Arab ini malas belajar ilmu agama, apakah teman-teman yang hadir di majelis kitab pengajian akidah atau hanya berada di beranda? Ada istilah pengajian beranda. Ya, ya saya rasa cukup sudah. Ya, insya Allah. Ana teringat dengan ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, ketika kita berkunjung ke tempat beliau, ya, ini sekali lagi saya hanya menukilkan saja dari ucapan beliau tentang hal ini adalah kisah klasik, ya, sejak zaman, ya, awal-awal, ya, mungkin tahun 2000-an lah, ya, tentang kelompok yang mengaku dakwah Salafiyah, ya, yang sempat dulu menguasai lah, ya, menguasai medan dakwah sampai punya panglima. Namun Allah tunjukkan bukti ke batilan mereka sampai Allah hancur leburkan mereka. Bahkan sekarang sudah pun mereka istilahnya bahkan yang tokohnya mereka sudah beralih manhaj, beralih man akidah juga. Ini salah satu bukti Allah menunjukkan kepada kita mana hak, mana yang batil. Mereka suka tadi menuduh Syekh Yazid, suruh dia sebagainya. Namun Allah buktikan mereka yang apa? Di atas kebatilan. Bukan Ustaz Syekh Yazid dan sebagainya, ya. Intinya di sini kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ketika ada antum misalnya tahu ini adalah yayasan yang di situ milik ahli bidah, ya, kata beliau. Ada teman antum yang mungkin kerja di situ. Kata beliau, antum jangan tahzir di hadapan umum. Antum nasihati dia. Kalau antum lihat kesalahannya dia, antum sampaikan, ya. Jangan apa? Langsung ditahzir. Apalagi tadi sudah ada niat untuk apa? Keluar dari yayasan tersebut. Antum support, ya. Antum support dengan apa? Ya, antum sampaikan bahwasanya antum cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala, ya, antum support untuk dia bisa keluar dari tempat itu, bukan malah dijelek-jelekkan padahal dia sudah ada niat yang baik untuk hijrah, ya. Sekali lagi kita wasat pertengahan, makanya kita katakan tadi. Kecuali kalau dia misalnya membela mati-matian yayasan ataupun tempat bid'ah tersebut, ya. Ini beda lagi, di hadapan umum dia bela, ya. Beda lagi pembahasannya. Namun kalau dia apalagi sudah menyampaikan, dia mau keluar misalnya, sudah stop, ya. Jangan apa? Dijelek-jelekan, ya. Kecuali kalau tadi, ya. Di hadapan antum dia misalnya, ya, mau keluar, cuma di tempat lain dia membela-bela. Ini beda lagi pembahasannya. Ya, sekali lagi sudah kita sampaikan secara apa namanya? Perinci tadi, tahdziran ada dua macam. Ada yang enggak berbobot, enggak ilmiah, tanpa bahan yang benar, ya. Ada pula yang tahdziran itu enggak layak. Kesalahannya privasi, antum tahdzir secara apa? Secara terbuka. Naudzubillah min dzalik. Ya, antum datangin nasihati, tegakkan hujah, ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau dia misalnya sampai ya membenarkan ya perbuatan dia di hadapan umum, antum bisa tahdzir di hadapan umum. Namun kalau tidak, jangan, ya. Jangan, salah satu sebabnya tadi. Memang ada ustadz-ustadz yang memang tahdzirannya itu dengan kedustaan, ya. Dan ini sudah lama tadi kita sampaikan. Ustadz Yazid tuduh suruh dan sebagainya. Nah, ini kalau antum mau selamat dari hal seperti ini, tinggalkan ustadz-ustadz yang tadi dusta dalam apa? Tahdzirannya. Ya, kalau tetap antum tinggal dengan mereka, ya, mereka enggak akan pernah ridho, ya. Untuk apa? Ustadz-ustadz kita ini tetap berdakwah di atas as-sunnah, ya. Memang ini masalah klasik sejak tahun ya sekitar sebelum 2000 malam, ya. Jadi sekali lagi tahdziran-tahdziran itu kita hadapi dengan apa? Pertengahan. Yang suka tahdzir dengan dusta, kita tinggalkan orang-orang itu. Kata Imam Malik rahimahullah taala, ada 4 golongan orang yang enggak bisa diambil ilmunya, ya. Di antaranya yang dusta. Ya, di antaranya tadi. Ya, dusta dalam apa? Tahdzirannya. Enggak layak diambil ilmunya, kata Imam Malik. Karena orang ini kalau diambil ilmunya tadi, ya, kita akan ikut kedustaan mereka. Sekali lagi kita pertengahan, ya. Kalau misalnya alhamdulillah, dia sudah apa? Ada proses mau. Karena jangan dianggap semudah yang antum bayangkan, ya. Perlu waktu dan sebagainya. Justru antum support, ya. Untuk apa? Dia betul-betul bisa berhijrah. Ya, sekali lagi harus betul-betul al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Wallahu taala. Nah. Dari yang salam dari Muhammad Farid tadi kan kita naik mobil, Ustaz. Kemudian kena lobakan di sana. Kenapa? Kena lobakan. Lobang, ya. Kemudian kita ngomong sama istri dan anak-anak memang dasar pemerintahnya korupsi. Itu termasuk apa? Iya. Apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Iya, ya, yang pertama harus kita betul-betul paham apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Insyaallah seperti kita sampaikan tadi, insyaallah ya besok biidznillah kita akan kaji pembahasan ini. Satu saja yang ingin saya sampaikan, ada suatu saat pemimpin di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ada kisah seorang khalifah atau pemimpin lah. Dia ceramah di hadapan umum, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan undur ila amirina yalbas yabal fusad. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju kefasikan. Kata Abu Bakar, seorang sahabat Rasul SAW, beliau mengatakan, usput, diam engkau. Fa ini sami itu Rasul SAW yakul, karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Ya, kalau kita sudah terlanjur, ya bertobat, ya. Dengan apa? Meyakini tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya. Kita doakan bahkan untuk apa? Pemimpin kita semakin baik. Dan itu salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Imam Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u lisultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu atau ahli al-bid'ah, ya. Nah, itu mirip dengan yang mengatakan tadi, jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Jangan doakan. Ya sekali lagi, ya ini juga bau-bau apa? Ya hawa nafsu. Nah, ya sekali lagi, kafarannya ya tadi bertobat, ya, dan meyakini tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala. Nah, insyaallah kita sampaikan secara lebih luas lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.